Nyoka deku di tan arti mandum de makna gasihnya suci kebukti tanda setia. Belahan hati pujangga pelupia jiwa, ikatan janji dekenang si umum masa. Punya tekedi pukuhnya sabuk cobaan, kasih lun pandang rupawan tetap sempurna. Suci kebukti tanda setia.